Yahya pasai 20. Ba uro alehat wate jih mantong bengo. Keadan jih mantong seput. Maria Magdalena jijak bak jerat. Laju ji kalon bate ngontuk babah kubunyan. Kame geseni bak uruk kubunyan. Banji kalonnyan laju ji plung bak Simon Petrus dan murid gopnyan yang gegasih le Isa. Laju ji pegah bak awaknyan. Tuhan kaji cok lam kubu. Dan ulon hanalon tupat dipat gopnyan ji kebah. Olehnyan Petrus ngon murid-murid yang lain laju ji bak kubunyan. Ban dua awaknyan ji plung-plung. Demam murid yang lain lebih bagah ni bak Petrus. Dan awaknya lebih awai truk ubak kubunyan. Laju ji kalon lam kubunyan dan jinging. Laju ija kafan mantong na tepuduk di sinan. Temajihnyan hana ji tamong. Simon Petrus laju truk ni bak likut. Laju ji tamong lam kubunyan. Laju jinging ija kafan mantong na tuduk di sinan. Tema ija yang terikat bak ule Isa hana to. Nyan tema megulung ke dro. Oleh nyan, murid yang lebih awai truk kenan, jitamong cit lam kubu. Laju jikalon dan jipatih. Sampo bak wate nyan, awak nyan golo mepum, pu yang tertulis lam Alkitab, bahwa gop nyan haruh gebedoh nibak mate. Oleh nyan, murid-murid Isa nyan laju jiwo. Mariam Magdalena, jidong di ke kubunyan si Rajimo. Tengoh jimo nyan, laju jijenguk lam kubu. Laju deh jikalon dua malaikat gesuk pakaian putih. Awaknya jiduk bak tempat bekah mayat Isa. Yang sidro ni bak belah ule dan yang lain ni bak belah gaki. Malaikat-malaikatnya laju getanyong. Ma, pakon numo? Gejawab le Mariam. Tuhan ulon kaji cok dan ulon hanalon tuho pak jikubah. Oh kalau jipegah menan, laju jinging ulikut dan deh laju Isa ka gedong di sinan. Tema Magdalena nyan hana jitepu bahwa nyang dong nyan nakeh Isa. Isa getanyong bak inong nyan. Mak, pakon nemo, so nyang mak mita? Mariam jipike nyang marit nyan nakeh urung melampuh. Jadi laju jipegah. Pak, menyo bapak yang pinah gopnyan ni bak tempatnyo. Coba bapak pegah bak ulon, dipat bapak kebah mayet nyan. Mangat ulon jut lonjak cok. Isa gepegah bak inong nyan. Mariam. Mariam jinging atuh Isa, laju jimarit lamba saya berani. Rabuni. Makna jih gure. Bek gata mat ulun. Ken Isa bak inongnyan. Sabab ulun gohlom ulun ubak bapak. Tema gata jak ke bak saudara-saudara lun. Dan gata pegah ke ubak awaknyan. Bahwa saatnya ulun ubak bapak lun. Dan bapak gata Allah lun dan Allah gata. Temale Mariam, laju gejak pegah bak murid-murid Isa, bahwa jihnyan ka jikalon Tuhan, dan bahwa Tuhan ka gepegah ban mandumnyan bak jihnyan. Bak uro alehat nyan cit tema, wate malam kateka, murid-murid Isa laju megumpui, bak saboh rumoh dengan pintu-pintu mandum tegunci. Sabab awak nyan temakut ke penguasa Yahudi. Ngon hana ji sangka-sangka, Isa teka dan gedong lam kawan awaknya sira gepegah. Assalamualaikum. Oh kalau gepegah menan, gopnyan laju getunyok ba awaknya jarongon lungge. Wateji kalon Tuhan, awaknya galak lumpahna. Dan Isa laju gepegah ba awaknya sigote. Assalamualaikum. Lage bapak yang kage utus ulun, menancit tema ulun utus gata. Laju gopnyan geyup napah gopnyan uba awaknya, dan gepegah. Terimongke roh Allah. Menyogata tapu ampun desa sidro-dro ureng. Menancit Allah gepe ampun gata. Dan menyogata hana tepe ampun desa sidro-dro ureng. Allah pihana gepe ampun. Thomas, yang tehoi nan lain si kembe. Sidro lam kawan 12 dro murid Isa. Hana mesajan ngon ureng lain wate Isa teka. Temale murid-murid Isa yang lain, jipegah bak Thomas. Kamu galuh, kamu kalun Tuhan. Jawab le Thomas. Menya ulun goh lom lon nging incik jaro goh telabang. Dan goh lom lon mat ngon jaro lon bak incik luka kenong labangnya. Menancit goh lom lon mat ngon jaro lon. Bak incik longgopnya yang kenong topnya. Mebacut pih hana lon patih. Sigo alehat tema oh lehnyan, murid-murid Isa megumpui lombak tempatnya. Dan Thomas na di sinan. Ban mandum pintu tergunci. Tema Isa teka dan gedong lam kawan awaknya laju gepegah. Assalamualaikum. Olehnya Isa gepegah ubat Thomas. Ngin keh jarulun. Dan puduk keh jarogata di sini. Sunyung keh jarogata. Dan puduk keh baklung ulun. Bek ragu-ragu le. Tema percaya keh. Thomas jepegah bak Isa. Tuhan dan Allah lon. Tema Isa gepegah bak awaknya. Gata tapate sabab katanging ulun bukon. Mubah gia ke ureng yang jipate bah pihana jikalon ulun. Mantong jaitat but-but yang ajaib yang gepelemah le Isa di ke murid-murid gopnya. Tema hana tertulis lam kitabnya. Tema mandumnya tertulis mangat getanya percaya bahwa Isa nak ke raja peselamat. Ana Allah. Dan sabab mu iman ke gopnya, gata meteme udib.